Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maulidul Barzanziyu. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadilu imla'a bismidzatil aliyah. Abtadiu ngawiti sopo ingsun. Abtadiu ngawiti sopo ingsun al-imla'a ing imla. Imla niku napa? Nulis, menulis ilmu atau mengajarkan ilmu jenis imla. Al imla ing imla ngajarno ilmu ta nulis ilmu. Oleh ku ngawiti bismidzati kelawan juk pertulungane zat jelaluk pertolongane zat al aliyati kang luhur. Apta diungawiti sapa ingsun oleh ku ngawiti mustadiron hale wong sing njaluk deres. Darun niku maknane apa? Deres-deres itu pemberian yang banyak yang dahsyat. Engson jaluk deres, jaluk akeh faidul barokati ing lumai bere pira-pira berkah. Mustadiron hale wong sing jaluk deres, jaluk banyak faidul barokati ing lumai bere pira-pira berkah. Alama ing atase perkara anala kang maringi sapa Allah. Song kata nala ya nalu nailan terus diikutkan wazan afala napa anala yunilu inalatan. Alama ing atase perkara anala kang paring sapa Allah. Hu ing ma wa aula lan tekse paring sapa Allah hu ing ma samin aula yuli ila anu imanane paring wa usanni lan ngaping pindoni ingsun wa usanni lan ngaping pindoni ingsun bihamdin kelawan pujian mawariduhu kang utawi nggon lewate hamdun utawi nggon tumekane hamdun iku sa'ighatun iku gumlender gumlender maknane nyaman kata apa sa'ighal lisyaribin apa sa'ighal lisyaribin sa'ighatun ingkang gumlender ingkang nyaman haniyatun tur nikmat mumtatian hale wong sing ngebak-ngebaki wong sing numpaki manane sing ngebak-ngebaki minas syukri saking syukur al jamili kang apik matoyahu ing dadi nggon tumpakane hamdu ta nggon saranane hamdu wa usolli lan mari lan maca selawat ingsun wa usallimu lan maca salam sapa ingsun ingsun maca selawat salam ala nuri ing atase nur ing atase cahaya, sifate cahaya al-mausufi kang den sifati bitakot dumi kelawan dhisik. Dadi sederenge antar makhluk sedanten niku pun enten Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal awaliyati lan nuriku den sifati status awal. Al-muntakili kang pindah apa nur? Pindah fil hurori ing dalam pira-pira napa? Asli maknane hurroh niku bathuk utawi wajah utawi fisik nggih. Al-Karimati kang mulya. Wal jibahi lan pira-pira pilingan jibah maknane pilingan. Maksude guys pokoknya nur nabi ku pindah dari figur-figur yang terhormat. Disebut fil hurril karimati wal jibah. Wa astamnihu lan jaluk peparing ingsun. Sare kata minkha maknane peparing. Wa astamnihu lan jaluk peparing ingsun Allah taala ing Allah taala. Ingsun jaluk ridwanan ing keridanan. Ya khusu engkang tertentu apa ridwan. Al-itrota ing keluarganya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hirota kang suci an-nabawiyata kang musa nabi. Wa ya umulan nyemrambai apa ridwan. Wa ya umulan nyemrambai apa ridwan. As-sohabata ing sohabat wal atba alan piro-piro pengikuti nabi waman nan wong wala kang nyenengi sopeman hu ing nabi dan semoga selawat salam ini selain untuk keluarganya nabi untuk sahabat para pengikut dan siapapun yang mencintai nabi wa astajdi hilan jaluk peparing ingsun peparing sing layak jadi jada aja jadian mana peparing sing layak hi ing Allah. Aku jaluk hidayatan ing petunjuk. Li sulu kisubuli krono ngambah piro-piro dalan alwa dihati kang jelas Wati khayu pertelo al jaliyati tur ingkang jelas nggih sami manane. Saya minta jalan lurus sing jelas. Wa khifdan nan jaluk perlindungan, wa khifdan nan jaluk perlindungan atau terjaga minal ghawayati sanggeng kesesatan, minal ghawayati sanggeng kesesatan fi khutotil khotoi ing dalem langkah-langkah sing salah utawa ing dalem garis-garis sing salah lan wa khutohu lan langkah-langkah sing salah. Mbon niku makna-makna murad. Mbon niki dhewe Syekh berjanji wa ansuru lan nyebar sapa ingsun utawa nyebarno sapa ingsun, memaklumatkan sapa ingsun. Mingkis sotil maulidi saking ceritane kelahirane Kanjeng Nabi An-Nabawi kang basa Nabi ingsun gelar buru dan ing pira-pira lemek, pira-pira kemul. Maknane buru itu kemul utawa napa nggih kemul te lemek, hisanan kang bagus. Hisanan kang bagus abqoriyatan kang ora ana kembarane, bagus sing lebih wong arep nak muni abqoriyah. Nadziman tur wong sing ngurutno. Nadziman tur wong sing ngurutno, maknane nadziman suatu sing urut. Minan nasabi syarifi saking nasab kang mulia. Ingsun ngurutno ikdan ing siji bundelan atau siji rangkaian. Ikdan ing siji rangkaian tuhalla kang den hiasi. Tuhalla kang den hiasi. Apa almasami'u pira-pira pendengaran bihulahu klan hiasane annas abis syarif. Terus pengarangan maulid ini dimulai dari cerita nasabe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa astainu lan jaluk tulung sapa ingsun. Ingsun jaluk tulung bi khaulillahi taala kelawan napa kekuatane utawa kelawan nggih kekuatane Allah taala wa quwwatihi. Lan kekuatane Allah sami la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau haula itu kekuatan terhindar dari maksiat, kalau quwwah itu kekuatan melakukan apa? Taat. Bi haulillahi ta'ala wa quwwatihi lan kekuatane Allah al-qawiyati kang kuat. Fa innahu mongko sak temene kelakuan, maksudnya faktanya adalah sak kelakuan nu asya'nu manane al-amru waqi', sesuatu yang pasti terjadi. Jadi kiai kuno nak manani domir sa'anu kelakuan, jadi buatin kelakuan sesuatu yang faktual, yang nyata dalam kehidupan atau nyata dalam ilmu hakikat disebut domir apa? Sa'an. Fa'innahu mongko sak temene kelakuan, maksudnya al-waqi', ya, sesuatu yang nyata-nyata apa terjadi kula haula wala kuwata illa billah. La haula ora ana kekuatan wujud wala kuwata lan la haula ora ana kekuatan menghindar sangka maksiat iku wujud. La haula ora ana kekuatan menyingkir sangka maksiat iku wujud. Wala kuwata lan ora ana kekuatan yang lakoni taat iku wujud illa billah kecuali kelawan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita-kita ini terhindar dari maksiat dan setiap saat melakukan taat, semua itu hanya karena ma'unaya Allah Subhanahu wa taala. Attirillahumma qabrahul karim. Attir kula aturi ngekei wewangian panjenengan. Attir kula aturi ngekei wewangian panjenengan. Allahumma dobo. Dari kata attiru malane minyak ini jenenge apa? Attor. Orang tukang minyak, bakul minyak, wong Arab nak jenenge apa? Attor. Attir kula aturi ngekei wewangian panjenengan. Allahumma dobo. Qabrahu ing kuburane Nabi al-Karim kang mulya. Bi'arfin kelawan wewangian. Syadhiyin kang banget wangine. Syadhi wangi sing krana kembarane. Wong Arab nak mesti syadhi. Sesuatu yang ndak ada kembarannya wong Arab nak ngarani apa? Syadhi. Min salatin saking salat, selawat sing umum malane dibentuk nakirah dadi cek selawate Allah, cek Jibril, cek semua malaikat wa taslimin dan uluk salam utawi salam. Salam dadi semua untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du niki sing mulai napa? Mulai ilmiah. Wa ba'du lan sa'use hamdalah shalawat. Fa aqulu mongko matur sapa ingsun, to ngucap sapa ingsun. Wa te kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sayyiduna, iku bendoro kita. Tuan kita, pemimpin kita, rupane Muhammad nggih niku Muhammad bin Abdullah. Terus kanjeng Nabi niku gadah bapak kandung jenenge Abdullah bin Abdul Muthalib kang dadi putrane Abdul Muthalib. Wasmuhu utawi jenenge Abdul Muthalib iku Syaibatul Hamdi. Iku Syaibatul Hamdi. Dadi Syaibah maknane wanen, beruban, hamdun pujian. Jadi orang nggih masyhure beliau lahir itu mulai kecil ada satu dua uban dan perilakunya selalu terpuji. Terus wong Arab dari Nako Saibatul Hamdi. Orang yang mulai kecil bijak dan selalu membaca Nako Tahmid. Selain perilakunya juga terpuji. Humidat dan puji apa khisaluhu. Humidat dan puji apa khisaluhu. Piro-piro tingkai Nabi atau perilakunya Nabi. Asaniya tukang luhur. Khisaluhu apa piro-piro perilakunya Abdul Muttalib. Apa khisaluhu piro-piro perilakunya Abdul Muttalib. Asaniya tukang luhur. Berarti Muhammad bin Abdullah apa bin Abdul Muttalib. Terus bin Hashim, utawi Abdul Muttalib iku putrane Hashim. Wasmuhu utai jenenge Hashim iku utai asmane Hashim iku Amr bin Abdi Manaf. Ini ku Amr bin Abdi Manaf. Wasmuhu utai arane Abdi Manaf iku Al-Mughirah iku Mughirah. Alladzi kang yuntama kang den nisbatno apa al-irtiqa udhure nasab mergo liulyahu krana dhuwure utawa ketinggian margane Mughirah utawi sinten Abdi Manaf. Terus niki mun pinten Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim mun bin Hashim bin Abdi Manaf nggih. Ibnu Qusayyin kang utawi Abdu Manaf iku putrane Qusayyin. Wasmuhu taya arane Qusay iku iku mujammiun niku jenenge mujammi. Dados Qusay piyambak niku gelar karena sering pergi jauh nggih. Qusayyin maknane sesuatu sing napa jauh. Sumya den arane sapa Qusay bi Qusayyin kelan Qusay li taqasihi krana adoe Qusay. Maksudnya menjauhi Qusay fi biladi Qudu'ah al-Qasiyah, fi biladi Qudu'ah ing dalam daerah Qudu'ah al-Qasiyah ikang banget adoe. Ila an adat meka yang tombalekno ila an adat meka yang tombalekno hu ing Qusayyin sapa Allah taala wa taala ilal harami maring tanah haram al muhtarami kang den mulyano fahama himahu mongko njaga sapa Allah taala himahu ing kehormatane tanah haram. Ibnu Kilabin ya nak sing harokate ibni nggih mboten napa-napa tapi mesti niku rafa' stanten ko fa'aqulu huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah. Sajane nggih sedanten niku rofa karena Muhammad bin Abdullah. Jadi misalnya wonten sing harakate jar niku nggih napa-napa secara i'rab bisa dibenarkan tapi paling dhaif niku jenenge i'rab tabaiyah dados dianggap anut ngarepe tapi mestine nggih Muhammad iku ibnu Abdullah nggih ibnu Abdul Muthalib. Normalnya semuanya rofa nggih tapi nek harakate jar mboten napa-napa. Ibni Kilabin kang putrane Kilab. Wasmuhu te jenenge Kilab. Jadi Kilab piyambak niku gelar ya, karena sering berkelana pemburuan. Nah, pemburuane iku nglibatno anjing niku diarani napa? Kilab. Tapi asmane piyambak napa? Hakim. Namanya itu Hakim bin Murrah. Jenenge Kilab niku Hakim bin Murrah iku Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'ayyin bin Ghalib bin Fihr. Nah, ini sing terakhir Fihr. Wasmuhu utawi asmane Fihr iku Quraisyun, iku Quraisy. Terus nasab Quraisy niku berakhir teng Fihr yang mulai pertama gadah nama Quraisy niku sinten? Fihr. Wa ilaihi lan maring Fihr utawa maring Quraisy tunsabu denisbatno, tunsabu denisbatno. Apa albutunu pira-pira napa? Asli manane weteng, asli pira-pira marga ya albutunu pira-pira marga al Quraisyatu kang bangsa Quraisy. Bon niku titik. Wama fauqahu kinaniyun. Wama uti perkara fauqahu kang sak ndhuwure sinten wau fihr iku kinaniyun iku bani kinana. Kama kodin perkara janaha kang condong ilahi maring ma sapa al-kasiru wong akeh ulama akeh wartado lan ngridani sapa kasir hu ing ma. Ibni Malikin kang dadi putrane Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Nah wawa te Ilyas iku awaluman, iku kawitane wong. Wawa te Ilyas, Ilyas iku awaluman, iku kawitane wong. Ahda kang ngekei hadiah sopoman, ngekei hadiah al-budna ing unta sing agung, unta sing gede, ilar riha bil haromiyati maring pelataran tanah haram. Karena tentu penyembelihan unta itu di pelataran masjid. Jadi di sana mbah-mbah Nabi itu yang Ilyas niku awaluman ahdal budina ilar rihabil haramiyah. Orang yang mentradisikan memberi hadiah unta-unta besar untuk dikorbankan untuk disembelih di ar-rihabil haramiyah. Wasumi alan den rungokno diperdengarkan atau diperdengarkan visul bihi ing dalam guri ing dalam iga wekase iki kuna mane sulbun iku iga wekase sinten Ilyas apa op sapa annabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dados dari punggunge sinten Ilyas niku Nabi pernah didengar ya Nabi Muhammad diperdengarkan zakaro ingkang nyebut sapa Nabi zakaro ingkang nyebut sapa Nabi nyebut Allah ing Allah taala walabbalan napa nggih nyembadani artinya ketika itu dia dengar bahwa Nabi menyebut Allah sekaligus Nabi ngendikan teng Allah labbaik Allahumma labbaik artinya Nabi adalah orang yang siap melaksanakan perintah Allah jeneng napa walabbahu napa walabbahu zakaro ingkang eling sapa Nabi utawa nyebut sapa Nabi Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala walabba lan moco talbiyah sopo nabi hu ing Allah. Maksudnya moco talbiyah apa? Komitmen samikna wa atokna selalu nurut sama pengiran. Maksudnya apa? Walabba. Ibni Mudhor Tor Ilyas putrane Mudhor bin Nizar bin Ma'di bin Adnan. Terus pun titik ini. Wahada utawi iki ku silkon niku mata rantai. Wahada utawi iki ku silkon niku mata rantai. Nadzomat engkang ngurut-ngurutno. Faro idahu eng ijen-ijene asilku apa bana nusunnati. Apa piro-piro tangan-tangan penane sunnah. Banan manane driji, apa? Driji kados tengene napa? Ayah sabul insanu alan najma'i dzomah terus bala qadirina. Ala an nusawiya napa banana dadi banana niku maknane napa napa jenenge driji napa tapi napa jari-jari mulane nak tengkarangan-karangan misalnya kata bab bibananihi Mbah Mun itu kata bab bibananihi napa namane apa dengan jemarinya napa wa hadza utawi iki kusilkun iku urutan nasab utawa untean nasab nazomat ingkang napa ngrangkai nggih nazam anane sesuatu sing dirangkai mlane organisasi bahasa Arab nizomiyah sesuatu yang tersusun secara tertib wis napa nizam napa nizam sesuatu yang tertib mlane nazoman darani nazoman karena tertib misalnya mim ya mim kabeh ro ro kabeh lah nasar itu sesuatu yang digelar begitu saja wali ane nazoman napa nasar jadi kalau nazoman itu tertib kalau nasar itu tidak apa tertib nazomat engkang ngurut-ngurutno. Nggih nak tengene tiba mboten usah tasdid. Sajane nggih bener usah tasdid mriku nazoma niku mumpun napa? Mumpun mutaati bi nafsi. Nazomat engkang nertibno utawa kang ngurut-ngurutno faro idahu ing ijen-ijene silkun apa bana nusunati. Apa pena-penane sunnah asaniyati kang luhur. Mun titik. Waraf uhu ilal khalili Ibrahim amsakan husyari wabah. Waraf uhu utawi ngangkat nasabe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ngangkat dengan makna menyebut sekian nama-nama. Bisa ulang lagi ya. Menyampaikan nasabe Nabi dengan menyebut nama setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim. Okay. Ilal khalili maring khalil rupani Ibrahim iku amsaka. Iku menahan diri, manane ngeker, ngeker anhu sangking rofuhu ilal khalili Ibrahim, anhu ane rofi ilal khalili Ibrahim, sopo asyari'u opo kanjeng Nabi sehingga besyariat. Wa abalan menolak sopo syari'u ing arrof'a ilal khalili Ibrahim. Jadi intinya setelah Adnan itu, kalau nggak ngertos nasabi Adnan udah satu usia sampai Ibrahim, tapi itu tidak muktamad, napa tidak muktamad. Maksudnya ada kepastian kalau Adnan itu putune Nabi sinten Ibrahim, cuma fulan bin fulane tidak ada kepastian. Tapi mesti tok Ibrahim. Jadi napa warafuhu ilal khalili Ibrahim amsaka nusyari wa. Wa Adnan utawi Sayyid Adnan. Wa Adnan utai Sayyid Adnan bila roi bin klan tampo kemamangan. Wa Adnan utai Sayyid Adnan bila roi bin klan tampo kemamangan. Inda dzawil ulumi menurut wong-wong sing duweni ilmu. An nasabiyah tigang bangsa nasab iku mesti ila dzabihi Ismaila. Iku tumeka maring wong kang den sembelah rupane Ismaila Ismail. Nisbatuhu iku dadi nisbate Adnan. Terus setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim tuh fulan bin fulannya tidak terdata, napa? Tidak terdata secara nama loh ya, napa? Secara nama, tapi ada kepastian kalau Adnan pasti zuriyae Nabi Ismail. Iku nisbatuhu iku dadi nisbate Adnan wa muntamahu lan dadi nggon luhure Adnan. Intima iku puncak. Jadi intama itu maknanya nisbat. Puncak di nisbat noni Adnan adalah dok Nabi Sinten Ismail. Fa'adhi mongkoduh banget agung. Fa'adhi mongkoduh banget agungi. Apa bihi ikilah nasab. Fa'adhi bih mongkoduh. Ini maknanya pun buatan fi'il amar tapi pun sekota ajib. Sekota. Fa'adhi bih itu betapa agungi. Wae wong Arab nak kawok iku menene azim bih niku wis wonten sadi maknane pokoke sifat-sifat napa ta'ajjub utawa sikota min ikdin saking untean. Untean napa untean kalung utawi nggih ta'allaqat kang dadi saling terkait utawa saling teruntai, saling tersusun. Apa kawakibuhu pira-pira bintange ikdun. Ad-duriyatu kang bangsa jumlorot, kang bangsa duri, bangsa mutiara. Wakefala, wakefalan iku halikaya apa laura mengkene kawakibu duriyah, bagaimana tidak? Toh wasayidul akromu, utawi sayid. Maksudnya sayid itu bendoro al akromu kang banget mulyane, rupanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iku wasitotuhu, iku dadi lantarane napa Kanjeng Nabi. Wasitotuhu iku dadi wasitoe, dadi mata rantaine An-Nabiyul Akram. Al-Muntaqatu kang niku astine tak niku napa? Tak Al-Muntaqatu kang den pilih napa? Al-Muntaqatu kang den pilih.